Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yaumul jum'ati yaumul aid ya belum di'rab ya? Ya, belum. Di'rab aja dulu. Yaumul jum'ati yaumul aid siapa? Allah. Yaumul jum'ati yaumul aidin. يوم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الجمعة مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره يوم خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف عيد مضاف إليه مجرور بالمضاف على متجره الكسرة الظاهرة على آخره جاء أبونا أبوك أبو جاء أبونا جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أبو فعيل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف نا مضاف إليه ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالمضاف أو عاطفة عاطفة أبو معطوف على أبو نعم تمام استرسنا طيب يعني أبوك Abu semuanya ma'tuf kepada Abuna Rabbnya sama na'am. Allahu Rabbuna wa Rabbukum sama ini. Yani mubtada la basna di Rabb aja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allahu mubtada marfu'un bil ibtida'i wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. رب خبر مرفوع خبر مرفوع بالابتداء خبر ايش خبر لل للابتداء للابتداء الله خبر للابتداء للمبتدا للمبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة مرفوع بالابتداء marfu'un bil ibtida berarti dia mubtada. Ibtida kan amil ma'nawi. Yang amilnya mubtada jadi mubtada'un marfu'un bil ibtida. Khabarun marfu'un bil mubtada. Ah. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Wa ana mudhafun ilayh dhamirun muttasilun mabniun مبني على السكون في محل جر بالمضاف والواو واو عاطفة ورب معطوف رب معطوف على الذي قبله مرفوع مثله أفا على الذي قبله رب على رب على رب نعم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والكاف مضاف إليه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف والميم علامة جمع الذكور إذ قال ربك سنة aja ke sana muternya ke sana di terakhir di sini Misalnya, Muhammad, id qala rabbuka, id lupa id dharaf. لما ماضي من الزمان Dorof atau dorfun? Dorfun. Dorfun. Dorfun. Lima. Madha. Lima madha minal zaman. Minal zaman. Ingat itu id sama idha ya. Apa bedanya id sama idha? Sama-sama dorf. Sama-sama dorf zaman. Kalau id lima madha minal zaman. Kalau idha lima yus yustakbalu minah minal zaman. Nah. Baik, mabniyun. Mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin ala dharfiyyah. Baik. Qala fi'lun madin mabniyun ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Rabbuka rabbu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirihi wa huwa mudhaf. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniyun. Qala tidak di'rab. Qala. Mabniyun ala al-fathhi fi mahalli jarrin bil mudhaf mudhaf ilayh. Nah, jadi ini jumlah fi'liyah, fi'il fa'il ya. Nah. Yang menasab id mahdhuf. Ya. Takdirul kalam. Udkur id qala rabbuk, ingatlah id qala rabbuk, ketika Rabbmu berkata. Nah, banyak dalam Al-Qur'an yang seperti itu. Id yani udkur. Nah. Yani fi'il mahdhuf yang menasabnya. Wa kallamahu rabbuh. Kallamahu rabbuhu al-wawu atifah. Kallama fi'lun madin mabaniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Walha dhamirun muttasilun mabaniyun ala dhammi fi mahalli maf'ulun. Fi mahalli maf'ulun bi muqaddam. Enggak kedengaran antum, coba di'rab yang bagus. Ini apa? Mic-nya. Al-wawu atifah. Aywa. Kallama fi'lun madin mabaniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Antum jangan begini. Enggak masuk masalah. Nah, la mahalla lahu min al-i'rab. Wal ha dhamir. Fa'ilnya? Belum. Baik, ha. Al ha. Wal ha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddam. Rabb wa rabbu fa'ilun mu'akhkhar maf'ulun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi. Ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih wa mudhaf. Wal ha mudhafun ilayhi dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Baik. Thumma alam, kemudian ketahui la anna al-idafata, bahwa sesungguhnya idafah ala thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga macam. Dzakara al-musannifu, al-musannif menyebutkan minha di antara tiga macam itu qismain, dua macam. Al-awwalu ma takunu fihi al-idafatu ala ma'na min. Ya. Jenis yang idafah padanya ala ma'na min, datang dengan ma'na min. Ya. Di atas ma'na min, yani dengan ma'na min. Baik. وضابط هذا القسم ضابط كريتيريا atau ya kriterianya, nah ini yani kaidahnya ya. Qism ini yaitu an yakuna al-mudhaf juz'an min al-mudhaf ilayhi. Minal mudhafi ilaih. Ayakunal mudhafu. Mudhaf itu juz'an, bagian minal mudhafi ilaih. Dari al mudhaf ilaih. Bagian dari al mudhaf ilaih. Al mudhaf adalah bagian dari al mudhaf ilaih. Nah, di sini idhafannya bermakna min. Ini dhabitnya. Ini kriterianya. Nahu. Thawbu khazin. Ya. Wa babu sajin wa khatamu hadidin. Aik thawbun min khazin. Ya, jadi mudhaf adalah juz dari al-mudhaf ilaih. Jadi pakaian itu adalah ya bagian dari khaz, artinya dia terbuat dari khaz. Nah, baik, apakah semua khaz dibuat dibuat baju? Kan tidak semua gitu. Jadi itu bagian dari khaz. Babun min saj, pintu dari saj. Apakah pohon saj semuanya dibuat pintu? Kan tidak semua. Jadi itu bab itu bagian dari darinya, dibuat darinya. Nah, khatamun min hadid, cincin dari besi. Apakah hadid semua jadi besi jadi cincin semua? Kan enggak. Jadi itu hanya sebagian dari besi gitu. Nah, ini sebagian dari besi itu dibuat cincin, kan begitu. Naam, wal khazz naw'un min al-harir. Salah satu jenis dari harir, dari salah satu jenis sutra ya. Wasaju naw'un min al-khashab. Salah satu jenis kayu. Ya. Entah pohon apa gitu, wallahu a'lam. Naam. Al-qismu tsani. Yang kedua, walam yadhkur musannifu, dan ini tidak disebutkan oleh al-musannif. Ma takunu fihi al-idhafatu 'ala ma'na fi. Ya, jenis yang idhafah padanya datang dengan makna fi. Wa dhabituhu, kriterianya an yakuna al-mudhafu ilayhi dharfan lil-mudhaf. Al-mudhafu ilayhi, al-mudhafu ilayhi, mudhaf ilainya ya menjadi dharf bagi mudhafnya. Jadi mudhaf ilainya adalah dharf untuk mudhafnya. Nahu qali ta'ala bal makrul lail, bahkan makar malam hari, yakni makar itu terjadi di malam hari. Al-lail menjadi dharf, dharf zaman terjadinya makar. Jadi mudhaf ilai adalah dharf lil mudhaf. Fahimtum? Naam. Wa qawlihim fi Uthman radhiyallahu an, dan ucapan mereka tentang Uthman, Uthmanu syahidud dar. Mereka menggelari Uthman radhiyallahu anhu syahidud dar. Uthman adalah orang yang mati syahid di rumahnya, dikepung oleh Khawarij dan dibunuh di dalam rumahnya. Nah, ai makrun fil lail. Jadi mudhaf ilainya lail adalah dharfnya. Jadi bermakna fi makrun fil lail. Wa syahidun fid dar. Jadi dar, rumahnya Uthman merupakan dharf. Di sini dharf makan terjadinya pembunuhan Uthman sebagai syahid. Jadi syahidun fid dar. Hakeza. Baik, al-i'rab. Bal makrul lail. Bal makrul lail. Bal harfi idrobin wa atfin. Huruf ataf ya, fungsi i'rabnya. Naam. Ada fungsi maknanya idrob, lil idrob. Naam. Makru mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Alamat rafi ad-dhammatu adh-dhahirah ala akhir. Wa huwa mudhaf. Al-lail mudhafun ilayh majrurun bil mudhaf. Alamat antum membaca apa? Melihat apa? Apa? Kalimat apa? Al-lail ha. Al-lail apa tadi? Mudhafun ilaih. Majrurun? Bil-mudhaf. Bil-mudhaf. Bil-mudhaf. Alamat jarrihi? Al-kasratu zahirah. Gampang kan? Alhamdulillah. Nanti kalau gini malah susah. Kena. Baik. Tinggal apanya? Tadi kan mubtada tadi ya? Ada pun khobarnya. Di sini dijelaskan. Mahduf takdiruhu. Lihat aja. Makrul layli wan nahari. Saddana anil huda. Bahkan makar yang terjadi di malam hari dan siang hari khobarnya apa? Khobarnya soddana anil huda. Ini soddana anil huda ini mahdzuf. Soddana anil huda. Sodda artinya menghalangi kami dari al huda, dari petunjuk. Nah, bal makrul laili. Takdirul kalam bal makrul laili wan nahari, khobarnya soddana anil huda. Baik. Utsman syahidud dar. Nah, ini mudahnya. Utsman syahidud dar. Tamam. Enggak gampang i'rabnya, enggak ada muqaddar ini. Nah, semuanya muncul. Nah, Utsman syahidud dar. Utsman mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi'u dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Syahidun. Ay wa huwa syahidun. Khabarun marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu rafi'u dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Ad-dar mudhafun ilayhi majrurun bil mudhaf wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu 'ala akhirih. Tayyib. Al-qismu tsalitsu wa huwa al-aktsar. Jenis yang ketiga dan ini yang terbanyak. Mata kunu fil idhofatu ala makna lami. Yang idhofahnya datang dengan makna lam. Qadabtuhu kriterianya annahu kullu idhofatin laysat bi makna min aw fi. Sesungguhnya dia adalah segala idhofah, seluruh idhofah, setiap idhofah laysat di makna yang tidak bermakna min atau fi. Nah, kan hanya tiga macam. Apabila idhofahnya bermakna min, mudhofnya juz minal mudhof ilaih. Kan begitu ya. Apabila bermakna fi, artinya mudhof ilaihnya dorfun lil mudhof. Selain dua itu, yang ketiga adalah tidak bermakna min dan tidak bermakna fi. Nah, maka bermakna apa kalau begitu? Bermakna al-lam. Nah, nahu gulamu zaidin wa thawbu amrin. Ay gulamun li zaidin. Gulam milik Zaid. Ya. Budak. Nah, budak lelaki milik Zaid. Thawb amr. Thawbu amr. Pakaian milik Amr. Tamam. Fal-idhafatu fi hadaini al-mithalaini, ma-idhafa pada dua contoh ini, laysat bimakna min, tidak bermakna min. Lianna al-mudhafa laysa juz'an min al-mudhafi ilaihi, karena sesungguhnya mudhaf di sini bukan juz bagian, ya, dari al-mudhafi ilaihi. Wala bimakna fi, dan bukan pula bermakna fi, lianna al-mudhafa ilaihi, karena mudhaf ilaihinya laysa dhorfan lil-mudhaf, bukan menjadi dhorf untuk mudhaf. Wa idhan tafa al-amrani. Wa idza, dan apabila, intafa, apa makna intafa? Ternafikan, tertepis, al-amrani, dua perkara itu, yaitu yang bermakna min dan manafi, itu semua ternafikan, fahiya bimakna lam, maka dia bermakna al-lam. Nah, karena hanya tiga, imma bimakna min, atau bimakna fi, atau bimakna lam. Al-i'rab, gulamu zaidin, wa thawbu amr. Roda, latihan. Gulamu Zaidin. Gulamu. Khobarun. Marfu'un. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih. Majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu 'ala akhirih. Wa atifa thawbu amrin sami' rabbna. Naam. Ini antum katakan khobar ya. Khobar apa? Mubtada. Mubtada-nya mana? Mahdhuf. Takdiruhu? Hadha. Hadha غلام زيد هذا ثوب أمر هذا ثوب خز هذا باب ساج هذا خاتم حديد. نعم. نكتفي بارك الله فيكم.